Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liyudhirahu ala dini kullih wakafa bilahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmidin amma ba'd. Ikhwatul iman, hadirin yang saya cintai dan saya hormati, di malam yang mulia ini kita insyaallah taala akan melanjutkan untuk mengambil faedah dari sebuah karya yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan habibahullahu taala. Malam hari ini kita akan masuk babun fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi, bab tentang permulaan dan akhir puasa dalam satu hari. Bab tentang permulaan dan akhir dalam berpuasa dalam satu hari. Berkata Habibullah taala, qala Allah taala, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah Jalla Jalaluh berfirman, dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagimu dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanun. Kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah Rabbul Alamin mengetahui, maha tahu Allah, bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsumu. Kalian tidak bisa menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wakulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaitu al-abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Selanjutnya kata Allah Jalla Jalaluh, maka sekarang campurilah mereka jauzat, istri-istri kalian, dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Zal untuk kalian. Kemudian makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajr. Thumma atimu siyama ila al-lail, kata Allah Jalla Jalaluh, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ikhwan fillah azzakumullah, Kita lihat sekarang bagaimana para ulama kita menafsirkan ayat yang mulia ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahmatullah alaihi. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين والرفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع ila salatil isya'i au yanamu qabla dhalik. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih bahwasanya ayat yang mulia ini merupakan rukhsah, keringanan, merupakan rukhsah dari Allah Azza wa Jal untuk kaum muslimin. Dan sekaligus ayat ini merupakan pembatalan terhadap apa yang berlaku di awal-awal Islam. Apa yang berlaku di awal-awal Islam? Di mana bila salah seorang dari mereka, yakni melakukan berbuka puasa, dia diperbolehkan untuk makan, minum, dan jima. Sampai kapan? Sampai sholat isya saja. Atau dia tidur sebelum itu. Batasnya kalau sudah sampai sholat isya atau tidur sebelum isya, setelah itu gak boleh makan lagi, minum lagi gak boleh. Itu di awal Islam. Selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, فَمَاتَ نَمَا أَوْ صَلَّ الْإِسَاءَ حَرُّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَبُ وَالْجِمَاءُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقِبْلَةِ إِلَى لَيْلَةِ الْقَابِلَةِ أَفْوَن. Maka bila seseorang itu telah tidur atau sudah sholat isya, maka haram hukumnya atas orang tadi untuk makan, minum, dan jima sampai nanti malam berikutnya. Sampai malam berikutnya. Ini yang berlaku di awal Islam. Kemudian selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaihi, فوجدوا من ذلك مساقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرحوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم illa an yatabayyana diya'u sabahi min sawadil lain. Jadi awal-awal Islam, ketika seseorang itu berbuka, batasnya apa? Kalau sudah sholat isya atau tidur sebelumnya. Setelah sholat isya, setelah tidur, tidak boleh makan, minum. Hubungan suami istri tidak boleh. Kemudian kaum muslimin tentunya mendapatkan atau masaqah yang sangat berat, kesulitan yang sangat berat kalau seperti itu. Sampai kemudian ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla Dan dengan turunnya ayat yang mulia ini, kaum muslimin menyambutnya dengan riang gembira, di mana Allah Jalla Jalaluhu memperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk makan, minum, kemudian jima di bagian malam mana saja di bulan Ramadan yang dia inginkan. Sampai kapan? Sampai jelas baginya cahaya siang dengan gelapnya malam. Masya Allah ini. Baik, kita kembali kepada perkataan Syekh Dr. Soleh Fauzan habibullah taala. Fatabayyana min al-ayatil karimati tahdidu shaumil yaumiyyi bidayatan wa nihayatan. Dari ayat yang mulia di atas ini tadi, kita menjadi mengetahui batas awal dan batas akhir berpuasa dalam satu hari. Dengan turunnya ayat tersebut, kita menjadi tahu batas awal berpuasa dan akhir berpuasa dalam satu hari. Apa batasnya? Fabidayatuhu minat min tulu'il fajri al-thani wa nihayatuhu ila ghurubi syams. Puasa itu dimulai atau awalnya itu sejak terbitnya fajar thani, yakni azan subuh. Sejak terbitnya fajar kedua dan diakhiri sampai terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams. Dari terbitnya fajar tsani, yakni ketika azan subuh, sampai tenggelamnya matahari. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa surba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabi suhuri. Kata Syekh Habibullah taala, Allah Jalla Jalaluhu mengizinkan untuk makan dan minum sampai kapan? Sampai terbitnya fajar kedua, sampai adzan subuh. Dan ini menunjukkan disyariatkannya kita untuk melakukan santap sahur, kata Syekh. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita disyariatkan untuk melakukan santap sahur. Wa fi sahihaini an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Mutafaqun alaih. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dari Sahabiyun Jalil Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, hendaklah kalian itu makan sahur, karena sahur itu mengandung keberkahan. Karena sahur itu mengandung keberkahan. Ikhwani fidina azzakumullah, disebutkan oleh al-imamu al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, juga al-imamu al-faqih fi zamanil asr Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullah alaihima. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini juga termasuk digelari ulama seribu sanad, saking banyaknya gurunya. Kata beliau, Di antara keberkahan sahur adalah barokah terbesar mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik sunnah itu berupa sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah itu sunnah yang berupa ucapan beliau, Nabiuna alaihi salatu wassalam. Ataupun sunnah fi'liyah, sunnah yang menyangkut tatbik, praktek, perbuatan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini diantara sunnah keberkahan sahur. Diantara keberkahan sahur adalah terkandung untuk mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik kauliyah ataupun fi'liyah. Yang termasuk sunnah kauliyah sebagaimana hadis di atas tadi, hadis Anas radhiyallahu taala anhu tadi, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Ini sunnah kauliyah. Dan yang termasuk sunnah fi'liyah yang menyangkut perbuatan praktik baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana datang sebuah hadis dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila salati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala 50 ayah. Kata sahabiyun jalil Zaid bin Thabit, kami pernah melakukan sahur bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kami pergi menunaikan sholat subuh. Sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit, berapa selang jarak waktu antara keduanya, yakni antara sahur dengan sholat subuh itu berapa jaraknya? Ini penting. Kata sahabat Zaid bin Thabit, 50 ayah, yakni lamanya bacaan 50 ayat dari Al-Quranul Karim. Bacaan ayat 50 ayat dari Al-Quranul Karim antara sahur dengan sholat subuh itu. Mutafakun alaih. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, yang dimaksud dengan qadru khamsina ayah, lamanya antara sahur dengan sholat subuh itu bacaan 50 ayat Al-Quran, itu min asri ila rubu'i sya'ah, kurang lebih 10 menit sampai seperempat jam. Cukup enggak? Makan sahur sampai ukuran itu 10 sampai 4, seperempat jam. Cukup kan? Ini yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi. Ini barokah daripada sahur. Kemudian barokah berikutnya, yakni li mukhalafatil yahud wa nasara, untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka berpuasa mungkin, tetapi tidak bersahur. Sebagaimana telah datang hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi, fasru ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu sahuri. Aklatu syahri. Faslu, pembeda antara puasa kami, yakni kaum muslimin, dengan puasanya orang-orang ahlu kitab, yakni Yahudi dan Nasara, adalah terletak pada makan sahur. Mereka tidak sahur. Tapi bimbingan baginda Nabi kita dianjurkan untuk makan sahur. Karena banyaknya keberkahan yang ada di dalam sahur tersebut. Ahibati filah, adapun yang mungkin kita dulu pernah melakukan, tapi coba kita dengarkan hadis ini yang berkenaan dengan hadis yang seakan-akan menunjukkan bolehnya melanjutkan makan sahur sebatas makanan yang ada di tangan atau minuman yang masih ada di tangan walaupun mendengar azan. Walaupun mendengar azan dikumandangkan. Jadi kalau azan dikumandangkan kok makanan minuman masih di tangan kita, sudah lanjutkan aja. Kita lihat. Hadis ini merupakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang marfu', yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud rahmatullah alaihima. Idza sami'a ahadukum munida' wal ina'u 'ala yadihi falyad'u hada yakdiya hajatahu minhu. Hadisnya itu. Jika seseorang di antara kalian mendengar azan sedangkan minuman masih di tangan kalian, janganlah dia meletakkan atau menaruh wadah hingga dia menunaikan kebutuhannya, menyelesaikan makan dan minumnya yang masih ada di tangan tersebut. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam Al-Wada'i Syekh Muqbil rahmatullah alaih, yang menukil pernyataan Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Illah Ibni Abi Hatim atau Ilal Ibni Abi Hatim. Kata Syekh Muqbil rahmatullah alaih bahwasanya pada hadis tersebut terdapat ilah atau cacat dan riwayatnya mauquf. Riwayatnya mauquf. Mauquf itu berasal dari Abu Hurairah sendiri, tidak marfu. Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Wadi'i Syekh Muqbil rahmatullah alaih. Tetapi ikhwani fiddin azzakumullah, jumhur ulama bahwasanya hadis tersebut di atas tidak boleh meletakkan wadah minum atau makan ketika mendengar adzan sampai menyelesaikan kebutuhannya sampai menghabiskan yang di tangan. Ternyata hadis tersebut menurut jumhur ulama itu berkenaan dengan orang yang makan sahur lalu dia mendengar adzan pertama. Adzan pertama biasanya dikumandangkan oleh Bilal. Adzan kedua biasanya dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Hadis tadi berkaitan dengan itu. Ketika kita makan sahur mendengar adzan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal, yakni sebelum terbitnya fajar sani, sebelum subuh. Ini berdasarkan hadis Ummuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Inna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu wasrabu hatta yatlu'al fajru. Bilal, kata Aisyah ummuna ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, itu biasa mengumandangkan azan di malam hari, azan pertama sebelum terbitnya fajar tsani. Maka kata baginda Rasul alaihi salatu wasallam, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Azan subuh kalau Ibnu Ummi Maktum. Nabi menganjurkan makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Karena dia Ibnu Ummi Maktum tidaklah mengumandangkan azan sampai benar-benar terbitnya fajar tsani. Yani sampai azan subuh. Muttafaqun alaih. Ini yang berkaitan dengan hadis yang mungkin kita pernah melakukan. Yang penting kalau makanan masih di tangan, sudah habiskan sekalian. Ternyata hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Tidak bisa dijadikan hujah. Hada wallahu alamu bisawab. Baik, kita lanjutkan. Qala habidallahu ta'ala wa qad warada fi targhibi bi sahuri atharun katsiratun walau bi jur'ati ma'in wa yustahabu ta'khiruhu ila waqti infijaril fajri. Banyak hadis yang mengajak mentasjik untuk makan sahur sekalipun hanya dengan seteguk air. Sekalipun hanya dengan seteguk air. Dan sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan. Sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan sampai menjelang terbitnya fajar kedua, adzan subuh. Ini sunahnya sahur. Ada sebuah kasus yang diceritakan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Walau istaiqada al-insanu wa alaihi janabatun au tahuratil haidu qabla tulu'il fajri فإنهم يبدعون بسحر ويصومون ويؤخرون الاغتسال ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. Seandainya seseorang itu bangun dari tidurnya dalam keadaan junub, entah itu mimpi basah, hitilam, atau yang lainnya. Atau ketika dia bangun tidur itu seorang wanita suci dari haidnya. Itu sebelum terbit fajar, sebelum subuh itu. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, dia tetap berpuasa setelah makan sahur. Dan dia menunda mandi jinabahnya. Dia menunda mandi jinabahnya sampai terbitnya fajar. Artinya mendahulukan sahur dulu. Mandinya ba'den sudah. Nanti menjelang sholat subuh. Bangun dari tidurnya, ternyata dia mimpi. Basah atau dalam keadaan junub. Atau suci dari haid. Maka dia yang dia lakukan, karena sebelum fajar, sebelum subuh, dia makan sahur dulu. Menjelang sholat subuh baru mandi. Kata beliau selanjutnya, wabadu nas yubakiruna bitasahuri li'annahum yasharuna mu'dama al-layli summa yatasaharuna wa yanamuna qabla al-fajri bisa'atin. Wa haula'i qad irtajabu iddata akhta'in. Ini kita semua pernah mengalami apa yang disindir oleh Syekh Habibullah Ta'ala ini. Apa itu? Sebagian orang kaum muslimin, dia mempercepat, mendahulukan, mendahului makan sahur karena dia begadang malam. Jadi dia begadang malam, dalam benak dia, wah kalau saya tidur gak mungkin bisa makan sahur ini. Jam 2, jam 3 atau jam 1, sahur dia. Makan sahur. Kemudian dia tidur sesaat sebelum fajar, sebelum subuh. Makan sahur, tidur sebelum subuh. Ternyata kasus ini, atau orang yang seperti ini telah banyak melakukan beberapa kesalahan. Awalan diantaranya, kesalahan yang pertama, li'anahum shamu qabla waqti siyami. Dia berpuasa sebelum waktunya berpuasa. Jam 2 sahur, langsung tidur. Dia berarti memulainya berpuasa jam 2 malam. Padahal Syekh Habibullah Ta'ala tadi mengingatkan, puasa itu dimulai min tulu'il fajri sani ila ghurubi syams. Dari semenjak terbitnya fajar kedua, subuh sampai tenggelamnya matahari. Ini jam 2 malam sudah puasa. Ini termasuk kesalahan. Jam 3 malam sudah puasa. Ini termasuk kesalahan. Tsanian, kesalahan yang kedua. Yatrukuna salatal fajri ma'al jama'ati. Fayasuna Allah bitarki ma aujaballahu alaihi min salatil jama'ati. Kesalahan yang kedua, meninggalkan sholat subuh berjamaah. Rata-rata orang kalau habis makan sahur tidur, persenannya banyak yang kebablasan, sehingga dia meninggalkan sholat subuh berjamaah. Itu tentunya yang banyak dilakukan di luar mahad. Kalau di dalam mahad sampai ketinggalan sholat jamaah subuh, wah kebangetan ini. Ini kesalahan kedua. Dia akan meninggalkan sholat subuh berjamaah. Berarti dia telah mendurhakai Allah Azza wa Zal dengan meninggalkan sholat jamaah yang diwajibkan oleh Allah bagi kaum laki-laki. Masya Allah. Thalithan, kesalahan yang ketiga, rubama yuakhiruna. Rubama ini biasanya dipakai untuk perkara-perkara yang sering terjadi. Rubama yuakhiruna salatal fajri an waqtiha fala yusallunaha ila ba'da tulu'i syamsi. Wa hadha asadu jurman wa a'damu itsman. Ini lebih-lebih. Kesalahan yang ketiga, kata saya, tidak menutup kemungkinan orang yang habis makan sahur tidur tadi sebelum subuh, tidak menutup kemungkinan mereka juga akan melaksanakan sholat subuh setelah terbit matahari. Setelah terbitnya matahari. Di saat waktunya telah habis untuk melakukan sholat subuh. Waktunya telah habis untuk melakukan sholat subuh. Dan ini merupakan suatu dosa dan kemaksiatan yang lebih besar, lebih berat. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, wa hada asadu jurman wa a'damu itsman, merupakan dosa dan kemaksiatan yang lebih besar, lebih berat. Nas'alullah salamah wal afiyah. Nas'alullah at-taufiq. Maka selanjutnya kata Syekh mengingatkan kepada kita dengan firman Allah Jalla Jalalu di dalam ayatnya yang mulia, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat dia, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, salat subuh matahari terbit. Makanya baginda Rasul alaihi salatu wassalam itu sering ketika setelah selesai sholat subuh mengabsen para jamaah. Di absen para jamaah itu, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Apakah si fulan tadi sholat subuh? Si fulan tadi sholat subuh enggak? Enggak ya Rasul alaihi salatu wassalam. Maka kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, atsqalu salati minal aw alal munafikin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang berat bagi orang-orang munafik itu ketika salat subuh dan salat. Hadanallahu wa iyyahum. Baik, kita lanjutkan. Qala habidahullahu ta'ala, walabuda an yanwiya siyama alwajiba minal layli, falau nawa siyama walam yastayqada ila badaturu ilfajri, fa'inahu yumsiku wasiyamuhu sahihun tamun insyaallah. Kemudian kata Syekh Habibullah Ta'ala, wajib hukumnya untuk berniat puasa wajib, yakni puasa Ramadan, itu hukumnya wajib untuk berniat di malam hari. Tetapi seandainya dia telah berniat puasa Ramadan, namun dia baru bangun setelah terbit fajar, artinya bablas, enggak sahur, bangun-bangun sudah azan subuh, maka dia tetap menahan diri untuk berpuasa dan puasanya sah sempurna. Sahihun tamun insyaallah. Sah dan sempurna. Ikhwan fiddin azzakumullah, berkaitan dengan niat, Al-Imam Asy'adi rahmatullah alaih beliau berkata, dan sebagian para ulama berpendapat bahwa seseorang yang akan melakukan puasa wajib, puasa Ramadan, dia harus menetapkan niatnya, yakni niat puasanya di malam hari sebelum masuk waktu subuh. Dan ini merupakan pendapat dari Al-Imam Asy'adi rahmatullah alaih. Kata beliau, wajib tabyitun niyati li siyamil fardi wa amma naflu fayajuju biniyatin minan nahar. Kata beliau rahmatullah alaihi al-imam as-sa'di, wajib hukumnya menetapkan niat di malam hari sebelum waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib. Untuk pelaksanaan puasa wajib, puasa Ramadan. Adapun untuk puasa sunnah, puasa nafilah, diperbolehkan dia berniat di siang hari. Dan pendapat ini merupakan pendapat para ulama, yakni dari mazhab ulama Az-Zahiri, di antaranya Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Begitu juga pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama, dan pendapat ini dinyatakan rajih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam As-Sawkani, Al-Imam Al-Albani, dan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga Al-Imam Ibnu Baz di dalam Lajnah Daimah rahmatullah alaihi majma'in. Wajibnya untuk menetapkan niat pada malam hari sebelum subuh. Para ulama yang mewajibkan untuk berniat di malam hari sebelum subuh, beliau berdalil dengan hadis Amirul Mukminin muttafaqun alaih, yani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini dalil yang mewajibkan untuk menetapkan niat kalau salatnya, kalau puasanya puasa Ramadan atau puasa wajib, dia menetapkan di malam hari sebelum subuh. Juga datang riwayat dari Hafsah, man lam yujmi'i asyiyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membulatkan tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar, sebelum subuh dia belum niat, maka puasanya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i, juga Al-Imam Ibnu Majah, juga Al-Imam Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban rahmatullah alaihim ajma'in. Ini berkaitan dengan niat. Adapun berkaitan dengan apakah di bulan Ramadan itu niatnya setiap malam atau di awal Ramadan saja, berbeda di kalangan para ulama kita, termasuk pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih, itu tiap hari harus niat di dalam bulan Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, beliau berpendapat niatnya hanya di awal bulan Ramadan, kecuali dia ada uzur. Uzur apa? Sakit atau safar. Kan tidak puasa kalau sakit atau safar. Nah, kalau sakit atau safar, ketika sakitnya sudah sembuh di bulan Ramadan atau safarnya sudah pulang di bulan Ramadan, dia baru memperbarui niatnya lagi untuk melanjutkan puasa selanjutnya sampai akhir Ramadan. Hada wallahu a'lamu bisawab. Ini yang bisa kita pelajari bersama dari apa yang telah kita dapatkan dari asatidah kita habibahumullah. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al muadzin yuadzin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.